Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhfafiddin a'azanullah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita sudah sampai pada pembahasan istiwa atau bersemayamnya Allah SWT atau naiknya Allah di atas arsy, menetapnya Allah di atas arsy. Bahwasanya Allah SWT setelah menciptakan bumi dan langit dalam 6 hari kemudian beristiwa, bersemayam di atas arsy. Dan bersemayamnya Allah di atas arsy ini terbukti berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma' Salaful Ummah. Dalam Al-Quran 7 kali Allah menyebutkan tentang istiwa. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa sifat istiwa itu termasuk sifat fi'liyah atau kemudian dhatiyah ba'dal istiwa. Berbeda dengan al-ulu, ketinggian. Kalau ketinggian, tingginya Allah Ta'ala, keberadaan Allah di atas, itu merupakan sifat dhatiyah. Artinya, yang terus menerus Allah Ta'ala sejak azali berada di atas. sebelum penciptaan seluruh makhluk, Allah sudah berada di atas. Allah menciptakan seluruh makhluknya itu berada di bawahnya. Yang tertinggi dari makhluknya adalah arsy. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ada sedikit perselisihan tentang mana yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah SWT, apakah arsy ataukah pena, kolam. Dan yang lebih rajih Allah a'lam dari perselisihan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut adalah arsy lebih dulu dibandingkan kolam. Di antara dalil yang dijadikan alasan untuk menetapkan bahwasanya arsy lebih dulu dibandingkan kolam, di antaranya hadis Bukhari yang sudah saya bacakan kemarin, Inna Allah lama qadal khalqa kataba indahu faqa arsihi inna rahmati sabaqat qadabi. Sungguh Allah tatkala menetapkan keputusan atau takdir makhluk, Dia menulis di sisinya di atas arsnya bahwa rahmatku memenangkan marahku. Sudah diketahui dari hadis yang lain bahwa awal penciptaan kolam Allah memerintahkan kepadanya untuk menulis. Berarti waktu penulisan itu adalah ketika kolam itu diciptakan, dan ketika itu Allah sudah di atas arsy. Demikian juga dalam riwayat wa kana arsyu alal ma, dan ketika itu keberadaan Allah, arsy Allah di atas air. Tatkala Allah memerintahkan kolam untuk menulis. Ini yang memperkuat pihak yang menyatakan bahwasanya arsy lebih dahulu diciptakan sebelum kolam. Maka lafaz hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, itu sebuah kalimat atau jumlah yang satu rangkaian, bukan terpisah. Pertama kali Allah menciptakan pena, Allah katakan kepadanya tulis. Jadi sama dengan begitu Allah menciptakan pena, Allah langsung memerintahkan kepadanya tulis. Jadi bukan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena, kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk menulis. Bukan demikian pemaknaan hadis tersebut. Jadi begitu Allah menciptakan pena, Allah langsung memerintahkan kepadanya untuk menulis. Sementara riwayat dalam hadis itu bahkana arsyu al-ma, dan ketika itu arsnya di atas air. Ini bukti bahwasanya ars lebih dulu dibandingkan pena. Tadi saya katakan bahwasanya kalau istiwa di atas ars itu sifat fi'liyah, artinya yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah mengendaki istiwa di atas ars setelah penciptaan langit dan bumi. Kemudian adapun ulu adalah sifat dzatiyah, itu sifat yang terus menerus Allah senantiasa demikian, tidak terkait dengan kehendak. Maka setelah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan sifat istiwa, beliau melanjutkan dengan sifat ulu, itu sifat ketinggian Allah SWT, keberadaan Allah di atas, itu di atas seluruh langit. Kemarin sudah saya katakan dalil istiwanya Allah di atas ars itu sebagai dalil bahwasanya Allah di atas. Tetapi dalil bahwasanya Allah di atas tidak secara otomatis merupakan dalil bahwasanya Allah beristiwa. Maka sifat ulu ini terbukti secara akal, Maka sifat ulu termasuk dzatiyah aqliyah. Secara fitrah, sudah terfitrah manusia meyakini bahwasanya Allah berada di atas. Demikian juga secara akal menunjukkan Allah berada di atas. Karena ketinggian itu sifat kesempurnaan. Disepakati oleh siapa saja, ketinggian itu sifat kesempurnaan. Maka karena Allah sempurna, dia harus berada yang paling tinggi. Itu secara akal. Jadi sifat ulu, sifat ketinggian, tinggi, itu merupakan sifat dzatiyah dan aqliyah. Dalam artian terjangkau secara akal sebelum datangnya dalil. Berbeda dengan sifat istiwa, maka itu sifat fi'liyah khobariyah. Tidak akan orang bisa menjangkau bahwasanya Allah beristiwa, Allah naik. Kalau dalam bahasa Jawanya numpak, dan sudah saya ingatkan bahwasanya naiknya Allah tidak menunjukkan Allah butuh kepada yang dinaiki, justru yang dinaiki itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita dapat bedakan antara istiwa dengan ulu ditinjau dari dzatiyah dan fi'liyahnya, demikian juga dari terjangkau akal dan tidaknya. Ulu itu aqliyah, sementara istiwa itu khabariyah. Jadi hanya bisa dipahami tatkala mendengar berita saja. Diketahui tatkala ada berita. Sebelum ada berita, maka tidak terjangkau, tidak akal itu menjangkau Allah itu istiwa. Berbeda dengan ulu. Oleh karena itu, sekafir-kafir bagaimanapun orang dan dia belum pernah mengenal dalil satupun, kalau kemudian dia kepepet, dia terjepit dan dia butuh bantuan, maka dia langsung menengadah ke atas. Oh my God. Tidak mau tidak. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengingkari sesuatu yang dia terpaksa, tidak mau tidak, mesti langsung arahnya ke atas. Apakah pernah hatta orang yang meyakini Allah berada di mana-mana? Coba kalau kemudian dia dalam kondisi tak sadarkan diri, kemudian dia butuh pertolongan Allah. Apakah, ya Allah, begitu tidak, ya Allah. Ini fitrah seluruh makhluk. Oleh karena itu, ada kisah seekor semut kekeringan dada, air, dia butuh air. Maka tatkala dia butuh air, membalikan badannya, melumah gitu. Jadi kan posisi namanya binatang kan posisinya begini. Sementara dia butuh meminta kepada Allah, maka dia melumah. Untuk kemudian jadi melumah bahasa Indonesianya apa? Telentang ya. Dia menelentangkan tubuhnya, bergerak-gerak. Nah, setelah diperhatikan, jadi semut pun tahu di mana letak Tuhannya. Maka bodohnya memang luar biasa. Ya. Muslim tapi tidak tahu di mana letak Tuhannya. Jadi orang kafir pun kalau secara halnya, secara perbuatannya itu menunjukkan dia itu mengimani Allah di atas. Hanya lesannya saja. Demikian juga orang-orang yang menyatakan Allah berada di mana-mana. Itu kenyataannya dia tampilannya itu tetap saja ngaku Allah di atas. Coba kalau dia berdoa, Walaupun dia sujud, tetap saja hati tidak bisa dibohongi. Allah tidak di bawah. Allah tidak di bawah mukanya, tetap di atas. Tidak bisa membohongi hatinya. Hanya lesannya saja. Dan hanya syubhat saja yang kemudian bisa merusak fitrahnya yang asli. Maka sesungguhnya keberadaan Allah di atas itu hakikatnya tidak butuh dalil. Hakikatnya. Karena terbuktinya itu dari seluruh sisi. Dari akal, fitrah, dan hissi. Namun realita, ternyata banyak manusia yang syubhatnya telah mengalahkan fitrahnya, syubhatnya telah mengalahkan akal sehatnya, sehingga mengingkari tentang keberadaan Allah di atas. Maka para ulama banyak membicarakan tentang sifat ulu. Jadi sesuatu yang sangat jelas dan sangat gamblang. Namun demikian realita, banyak umat itu rusak fitrahnya. Karena ini sesuatu yang sangat penting dan sangat mendasar. Namun kenyataannya banyak umat yang rusak fitrahnya. Maka ulama berusaha keras menampilkan dan menunjukkan bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah itu berada di atas langit ketujuh. Sebagian dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kita baca ya. Beliau katakan wa qauluhu ta'ala a amintum man fis sama, dalam surat Mulk ayat 16, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas? Amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman terhadap zat yang berada di atas? Ikhwah fiddin azanallah yakum, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, as-sama dalam bahasa Arab itu adalah mutlakul ulu. Pokoknya sesuatu yang di atas kita itu namanya sama. Maka antum bisa dapatkan dalam Al-Qur'an as-sama digunakan untuk beberapa istilah atau untuk beberapa makna. Kadang as-sama dimaksudkan dengannya mutlakul ulu, yaitu pokoknya di atas, sesuatu yang di atas kita. Sebagaimana memang itu asal lughahnya. Jadi kadang as-sama dimaksudkan dengannya pokoknya di atas. Seperti dalam ayat ini amin tuming mang fis sama. Dan terkadang as-sama dimaksudkan dengannya langit yang ada tujuh sap itu. Seperti dalam ayat ini, nanti saya jelaskan mengapa dalam ayat ini bisa sama dua makna. Dan dalam ayat-ayat yang menyebutkan sama ud-dunya, atau dalam hadis yang menyebutkan sama ud-dunya, langit dunia atau yang ayat-ayat yang menunjukkan samawat. Maka sama di situ maksudnya langit-langit itu. Langit yang dibangun oleh Allah Ta'ala dalam tujuh saf itu. Jadi kalau lafaz ayat-ayat yang berbunyi samawat, maka sama di situ bimana sama al-mabniyah, yaitu langit dalam bahasa kita. Yang ada tujuh saf, saba samawat. Yang ketiga sama dimaksudkan adalah awan. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan dari awan itu air. Asama dalam ayat itu maksudnya awan. Makna yang lain asama asaqaf, atap. Seperti dalam firman Allah, falyamdud bisababin ilas sama. Falyamdud bisababin ilas sama. Silakan kalian julurkan tali ke atap. Kemudian gantung dirilah. Kalau kamu tidak percaya terhadap apa yang diberitakan oleh Rasul. Dan akhwah, afwan ifafidin asanallahu yakum. Untuk kemudian setiap menyebutkan ayat harus menyebutkan surat berapa dan ayat berapa, saya angkat tangan. Ya, jadi kalau dituntut setiap menyebutkan ayat harus menyebutkan surat berapa ayat berapa, angkat tangan. Dan enggak sanggup gitu aja. Kecuali kalau saya karena membaca di buku. Tapi kalau dari hafalannya saya tidak hafal kecuali potongan ayat tersebut. Nah, kalau suruh suratnya sama ayatnya berapa, saya tidak sanggup. Kecuali membutuhkan waktu yang lama, harus apa, membawa apa fahros, kemudian dibuka lembaran, dibuka fiilnya, kemudian dicari, itu lama sekali. Maka nanti antum ya apa, beli saja sama panitia CD-nya. Kemudian beli fahros, fahros Al-Quran, kemudian dicari di fahros Al-Quran. Apa bahasa Indonesia fahros? Indeks, indeks Al-Quran. Jadi cukup ambil salah satu katanya, kemudian dicari, nanti ketemu. Cuma kalau nggak bisa bahasa Arab, ya milih fahros yang ada isim juga, ada fiil juga. Kalau bisa bahasa Arab, cukup apa indeks yang menyebutkan fiil saja sudah bisa dicari. Sudah berapa? Empat ya. Mutlaqul ulu. Jadi pokoknya di atas, tanpa terkait apa yang maksudnya atas tersebut, pokoknya di atas. Kemudian langit, artinya yang ada tujuh lapis itu. Kemudian awan. Kemudian atap. Dan nanti perhatikan semuanya. Semua itu ada di atas kita atau tidak? Di atas kita. Atap di atas kita, awan di atas kita, langit yang tujuh di atas kita. Demikian juga di atas. Itulah karena memang asama makna asli lugahnya pokoknya sesuatu yang di atas. Maka kadang dalam bahasa Arab yang diistilahkan oleh orang sebagai majaz, orang boleh saja juga menyebutkan hujan sebagai sama, ra'aitus sama. Enggak ding. Keliru saya. Saya ralat. Jadi itu empat yang jelas tentang penggunaan sama dalam kitab Allah Azza wa Jal. Tadi saya katakan bahwasanya dalam ayat Allah amin tumang fis sama itu bisa ada dua makna. Itu apa? Asama di sini sama dalam arti mutlakul ulu, itu di atas, atas, atau sama dalam arti langit yang tujuh itu, langit yang telah dibangun oleh Allah Ta'ala. Wa banaina sab'a samawat, dan kami telah membangun tujuh langit. Maka pengertian sama dengan dua tersebut itu terkait dengan bagaimana mengartikan fi-nya. Fi, huruf fi di situ, amin temang fi sama fi. Kalau yang dimusnahkan fi adalah dorfi ya, dorof. Ini tidak mau tidak memang harus bahasa Arab. Artinya apa bahasa Indonesia-nya? Keterangan tempat atau waktu ya, karena ada dzaraf zaman atau dzaraf makan. Nah, di sini kalau itu dzaraf makan keterangan tempat, jadi keterangan, tapi akan lebih enak kalau kalian paham bahasa Arab. Jadi lebih enak dipahami dzaraf dibandingkan dijelaskan keterangan tempat. Nah, kalau itu sebagai dzaraf, maka asama bimana mutlakul ulu. Jadi di atas. Kalau asama yang dimaksudkan apa? Langit yang tujuh itu, maka fi itu maknanya ala. Maknanya ala. Jadi di atas langit yang tujuh. Amin temang fi sama. Kalau sama adalah langit yang tujuh, maka fi itu ala, itu di atas. Jadi apakah kamu merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit yang tujuh itu? Dan demikianlah bahasa Arab. Fi kadang bisa bermakna di, artinya di dalam, kadang bisa di atas. Seperti tatkala orang Arab mengatakan ra'aytu rajula fil jibal. Aku melihat seseorang itu di gunung. Maka tidak akan dipahami dia di dalam perut gunung, mesti di atasnya. Fil jibal, naik di atas gunung itu, bukan nyungsep di dalamnya. Berbeda kalau ra'aytu rajula fil masjid. Aku melihat orang itu di masjid, maka maksudnya di dalam masjid, masjid melingkupinya. Tapi kalau fil jibal, maka dia yang di atas gunung, bukan gunung yang dia di dalam gunung, bukan. Paham? Itulah bahasa Arab. Jadi ayat ini boleh kamu katakan di atas saja, boleh kamu katakan di atas langit. Maka bermodalkan penjelasan ayat ini, demikian juga nanti kita memahami ayat-ayat yang lainnya yang semodel ayat ini, atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semodel ayat ini, yaitu yang menyebutkan bahwasannya Allah fis sama. Kemudian beliau bawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna Allahu alladhi fis samai taqaddasmuk. Rabbana Allahu. Rabbana Allahu alladhi fis samai taqaddas ismuka. Wahai Rabb kami Allah yang berada di atas atau berada di atas langit, fis sama, maha suci namamu. Jadi fis sama dalam hadis ini pahamilah dengan pemahaman yang sama seperti fis sama dalam ayat sebelumnya tadi. Wa qala lil jariyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada budak wanita, itu budaknya, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Ini dalam hadis Bukhari Muslim, ada dalam Umdatul Ahkam. Tentang larangan berbicara tatkala salat. Yang kisahnya sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Beliau bertanya kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak perempuan tadi menjawab, "Fis sama." Di atas atau di atas langit. Fis sama maknanya sama dengan ayat aaming tumang fis sama. Qal, maka Nabi bersabda setelah mendengar jawaban itu, dan ada pertanyaan yang berikutnya itu, man ana, siapa saya? Kemudian dijawab olehnya, oleh budak tadi, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka baru kemudian Nabi bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah budak tersebut karena sesungguhnya dia itu seorang yang beriman. Rawu Malik bin Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah. Diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, Muslim, dan lain keduanya dari para imam hadis. Ini hadis yang sangat masyhur yang membuat merah telinga ahlu taktil. Sangat hobi dengan hadis ini. Maka yang diperhatikan pada kata a'tik haknya. Maka ada kisah yang bagus. Tatkala satu pimpinan partai datang kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dia membanggakan tentang kontes apanya, simpatisannya ya, atau partisannya. Nah, partisannya itu sekian puluh ribu. Maka Syekh Nasir bertanya kepadanya, dari semua partisanmu itu, berapa jumlah mereka yang tahu bahwasanya Allah di langit? Ya kami harap banyak. Saya tidak butuh jawaban politis. Berapa jumlah mereka? Ya kurang lebih paling sekian persen. Jadi kalau kalian tidak mampu mengajari mereka bahwasanya Allah itu berada di atas langit, maka kalian pun tidak akan mampu mengatur mereka. Ini apa, tatbik sunni, tatbik nabawi. Keberhasilan itu bukan dilihat dari sisi berapa kuantitasnya, tapi berapa banyak yang beriman. Berapa banyak anggotanya yang kemudian beriman. yang paham tentang agama tersebut, yang berkualitas. Kalau kemudian Allah berada di mana saja, mayoritas tidak tahu keberhasilan apa yang telah diperoleh. Coba lihat pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penggembala kambing, budak, yang sehari-harinya hidupnya di rerumputan, di padang, bukan di perkotaan, namun sampai kepadanya akidah yang benar, ainallah, standar keimanan, standar bahwasanya memiliki akidah yang benar. Maka boleh dikatakan kalau kemudian seseorang ditanya kepadanya ainallah, di mana Allah, dia tidak kaget, bahkan kemudian menjawab dengan mantapnya fis sama. Untuk kondisi sekarang ini, maka itu hanya dijawab oleh orang-orang yang ngaji saja. Boleh dikatakan dia ngaji. Hampir secara umum orang yang tidak ngaji, tidak belajar agama, sama sekali buta terhadap pertanyaan ainallah. Maka ada orang-orang politikus karena tahu bahwasanya para donatur yang datang ke Indonesia ingin berdakwah, mengajarkan akidah yang benar, dan pimpinan politiknya paham, senang sekali kalau bertanya ainallah kok dijawab fisama. Maka ya pokoknya nanti kalau ditanya ainallah jawab fisama ya. Padahal yang tidak meyakini, demi untuk menyenangkan orang, sehingga tatkala ditanya ainallah fisama, nanti dana turun. Ini politikus. Aslinya dia tidak mengimani, tidak setuju dengan pertanyaan seperti itu. Cuma demi melancarkan urusan, maka ya pokoknya ikuti. Namanya politikus kan begitu. Tinggal siapa yang mau didekati, bagaimana apa kondisi orang yang didekati, apa yang menjadi kesukaan orang yang didekati tersebut. Begitukah model politikus? Dimanapun berada, mesti akan menyesuaikan dengan kondisi orang-orang yang ingin ya, dia ambil perhatiannya. Demikian juga beliau bawakan dalil yang lainnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain, kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah wahai Husain? Qal sab'atun sittatun fil ardi wa wahidan fis sama, katanya. Dia menjawab, ada 7 Tuhanku, sesembahanku itu. 6 berada di bumi, 1 berada di langit. Di atas langit. Qal man li rahbatika wa rahbatika, di antara 7 itu mana yang kamu sembah dengan penuh rasa harap dan rasa takut? Qal alladzi fis sama, dia menjawab yang berada di langit. Ini orang kafir ya, ketika itu dia masih kafir. Husain kafir musyrik. Dia jawab, tentu yang ada di atas langit itu yang sangat saya harapkan dan saya sangat takuti, karena penguasa tunggal dan betul-betul maha segala-galanya. Qal fatrukis sittah fa'budilladzi fis sama, maka Nabi memerintahkan kepadanya, tinggalkan yang 6 dan sembah yang di langit saja. Wa ana wallimuka da'watain, aku akan ajarkan kepadamu 2 doa. Kalau kemudian kamu mau meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi itu, sembahlah yang di langit saja. Maka fa'aslama, kemudian Husain masuk Islam. Artinya mau bertauhid, mau menyembah hanya yang di langit saja dan tidak mau menyembah siapapun yang ada di dunia ini dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayaqula Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Kemudian Nabi mengajarkan kepadanya dua doa, Allahumma ilhamkan kepadaku jalan yang lurus dan jauhkanlah aku dari kejelekan jiwaku. Meski asar ini didhaifkan oleh sebagian ulama, namun ini asar yang sangat masyhur. Maafan, jadi untuk riwayat Muawiyah bin Hakam itu hanya dalam Muslimnya, tidak dalam Bukhari-nya. Kemudian hadis yang dalil yang berikutnya yang beliau bawakan. Wa fi ma nuqila min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutub al-mutaqaddamah anam yasjuduna fil ardi wa yasumuna anna ilahum fis sama. Beliau bawakan dalil berikutnya, dan di antara yang dinukilkan tentang alamat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam kitab-kitab terdahulu, bahwasanya mereka sujud ke tanah namun menyangka bahwasanya Tuhan mereka berada di atas langit. Untuk asar ini tidak tepat dijadikan sebagai dalil. Jadi pertama ini kan dinukil dari kutub al-mutaqaddamah, kitab-kitab terdahulu, dan dalam kitab-kitab terdahulu belum tentu benarnya, jadi bukan sebagai hujah. Di samping ada kemungkaran makna, ketidakpasan makna yang terkandung dalam penukilan tersebut. Pertama, dikatakan termasuk alamat Nabi dan para sahabatnya. Yang namanya ciri, itu mestinya yang bukan menjadi ciri yang lainnya. Kalau dikatakan ciri-cirinya ini, maka kalau kemudian itu juga merupakan ciri yang lainnya, belum membedakan. Saya ulangi ya. Kalau kamu menyebutkan ciri-cirinya, tentunya kan tidak mengatakan ciri-cirinya gimana? Ya yang punya hidung satu, kemudian lubangnya dua, telinganya dua, kan tidak. Kalau menyebutkan untuk teman, mesti ambil ciri yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, alamat Nabi dan para sahabatnya, bahwasanya mereka sujud di bumi dan menyangka Tuhannya di langit, itu bukan cuma beliau dan para sahabatnya, seluruh umat dari dulu. Umat dari dulu begitu. Seluruh umat Nabi itu demikian. Kalau sujud ke tanah tetap saja tentang Rabbnya itu di langit, itu bukan hanya alamatnya Nabi dan para sahabatnya, seluruh umat sejak anak turunnya Adam. Karena pengingkaran Allah fi sama itu baru muncul setelah munculnya orang-orang filsafat ini masuk dalam tubuh kaum muslimin. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mengingkari Allah berada di atas. Belum ada satupun. Yang kedua, dari sisi pemakaian kata wayas'umun dan berprasangka. Karena kata za'ama itu golibnya dipakai untuk persangkaan yang keliru. Jadi pada umumnya za'ama itu dipakai untuk dia berprasangka tapi salah persangkaannya. Jadi untuk celaan. Ini berarti tiga kritisan terhadap riwayat ini. Tidak layak untuk dijadikan dalil.